yang selalu kau tunggu. Namun kau beri diriku rasa ini, hingga ku tak mampu menahan rasa yang terlanjur dalam. Terlalu ku harapkan ini, dan ternyata ku tak sanggup mengerti. Seharusnya aku sadari kau tak akan pernah memilih aku yang terlalu mengharapkanmu. Seharusnya aku mengerti bukan diriku yang kau pilih. Biarkanlah waktu yang hapus bayangmu. Namun kau beri ini, hingga ku tak mampu menahan rasa yang terlanjur dalam. Terlalu ku harapkan ini, dan ternyata ku tak sanggup mengerti. Seharusnya aku sadari kau tak akan pernah memilih aku yang terlalu mengharapkanmu. Seharusnya aku mengerti bukan diriku yang kau pilih. Biarkanlah waktu yang hapus bayangmu. Tak akan